jadi ragu pada dirimu. Yo digoyang lagi Erik sama Bapak Jelani botolku. Karena kita bisa pantura ambil ya. Masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Kamu tentu dapat untuk membedakannya. Kau katakan saja yang sejujurnya. Itu dan merempong deh. Iya. Juga masih nanya aja. Iya, mau tahu aja Bunda. Siapa tahu sekarang udah. Mulai yeah. Genit Diana. Sini. Iya. Yeah. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Walaupun kau janda tetap cinta. Dan ya yeah. Kita kan udah lama banget nih gak ketemu. Iya. Kayaknya kalau nyanyinya cuma segini gatel-gatelin lidah gitu ya. Ya yeah, betul. Kamu mau nambah lagi gak sih? Mau lah kalau sama Teh Isda. Ini kayaknya mic-nya kurang tinggi deh. Kurang naik ya. Naik lagi gak? Cus Cek. Okay. Alemo. Kita mau nyanyi lagu nostalgia rewo-rewo. Oh. Jut, ini lagu nostalgianya aku sama Vildan. Ya di sini pasti udah pada tahu nih. Udah pada tahu belum? Ah oh, belum. Goyang lagi cantik Dewi Tangerang. Apa hidupku ini tidakkah kau merasa di terang bulan gelap terasa? Apa hidupku ini tidakkah kau merasa di terang bulan gelap terasa? Giliran hidupku hanya demi kamu. Kau percayalah sayang hanya kamu. Tak terbayang lagi hidup tanpa kamu. Hembuslah nafasku namamu. Ini kan gak ada romantis-romantisnya ya. Bintang pantura ya. Goyang sang rawi guna. Sul gigi. Mahmud. Tilda. Wow, pasangan halu ada di tengah kita. Ini mereka minta memang kehadiran Tilda dan Isdalia katanya. Pasangan halu sebutnya. Gitu ya, gitu ya. Emang halu banget sih kita ya. Tapi tahu nggak malam hari ini ya, yang biasanya kalau aku sama Vildan kan ini ono, ini nggak abu tuh. Aduh. Ah ya, itulah bedanya ya. Terima kasih semuanya.